Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita sedang mempelajari tata cara mengangkat kedua telapak tangan pada takbiratul ihram. Setelah kita pelajari sifat kedua telapak tangan dan jari jemarinya saat diangkat, yang rajih ya, telapak bagian telapak tangan menghadap ke kiblat, jari jemari dibentangkan dengan posisi normal, yakni rapat ya, tidak direnggangkan. Baik, hadis yang datang dalam masalah ini maknanya demikian. Rafa'a yadayhi maddan, hadis Abu Hurairah. Baik. Kemudian batas tertinggi mengangkat kedua telapak tangan juga sudah kita pelajari. Kesimpulannya yang rajih, mengikuti riwayat lain dari salah satu riwayat dari Imam Ahmad, terkadang melakukan, dan juga ada dua sifat, terkadang melakukan sifat yang pertama, terkadang melakukan sifat yang kedua. Sifat yang pertama pada hadis Ibnu Umar, mengangkat kedua telapak tangan hingga ujung jari jemari sejajar atau setinggi bahu. Yang kedua, mengangkat kedua telapak tangan hingga ujung jari jemari sejajar atau setinggi ujung atas telinga, itu pada hadis Wa'il bin Hujr dan hadis Malik bin Al-Huwairith. Ya, pada riwayat Muslim hadis Malik bin Al-Huwairith disebutkan furu' hatta yuhadiya bihima furu'a udhunayhi, hingga sejajar dengan ujung atas kedua telinganya. Nah, dan berdasarkan pembahasan kita, kita mengetahui bahwa berdasarkan pelajaran kita bahwa apa yang disebutkan as-sa'di bimatan, bahwa sifat yang kedua yaitu setinggi kedua telapak tangan diangkat hingga sejajar setinggi cuping telinga ujung bawah, berdasarkan penafsiran yang kedua terhadap hadis Malik bin Huwairith furu'a udhunayhi, dapat itu marjuh. Nah, ada pun hadis lainnya dari Wa'il bin Hujr riwayat Abu Dawud, bahwa Nabi SAW mengangkat kedua ibu jarinya hingga sejajar dengan cuping telinganya, maka ini secara makna sejalan atau semak dengan hadis Malik bin Huwairith dengan tafsir apabila ibu jari sejajar atau setinggi cuping telinga ujung bawah, berarti ujung jari jemari yang lainnya yang lebih tinggi akan sejajar dengan bagian atas telinga. Nah, sekitar itu. Masih pun tidak persis. Sama hadis itu dhaif. Baik. Berikutnya, sifat pembahasan yang ketiga, waktu mengangkat kedua telapak tangan. Waktu mengangkat kedua telapak tangan. Ada tiga sifat yang telah tetap dari Nabi SAW riwayatnya. Yang pertama, mengangkat kedua telapak tangan bersamaan dengan takbir. Mengangkat kedua telapak tangan bersamaan dengan takbir. Yakni, maksudnya awal mengangkat bersamaan dengan awal takbir. Awal mengangkat bersamaan dengan awal takbir. Dan akhir mengangkat bersamaan dengan akhir takbir. Awal dengan awal, akhir dengan akhir. Awal mengangkat bersamaan dengan awal takbir. akhir mengangkat bersama dengan akhir takbir. Kemudian menurunkan kedua tangan untuk bersedekat. Kemudian menurunkan kedua tangan untuk bersedekat. Jadi prakteknya begini. Allahu Akbar. Awal mengangkat, awal takbir. Allah. Akhir takbir, akhir mengangkat. Seperti Allahu Akbar. Ketika takbir berakhir sudah terpasang setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga. Allahu Akbar. Setelah itu langsung bersedekah. Nah, sekarang jangan diturunkan seperti ini. Jangan diturunkan ke posisi ini. Nah, langsung ke gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya bersedekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Terus begini. Allahu Akbar. Terus begini. Sana. Langsung bersedekah setelah itu. Baik. Ini sifat ini salah satu riwayat dari Ahmad yang menjadi madhab Hambali. Sebagaimana dalam Al-Insaf. Salah satu riwayat dari Ahmad yang menjadi madhab Hambali sebagaimana dalam Al-Insaf. Jadi pegangan madhab Hambali yang mereka amalkan sifat ini. Tata cara ini yang mereka pakai pada madhab Hambali. Dan pendapat ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Pendapat ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ini pula statement Asy-Syafi'i. Nah, statement Asy-Syafi'i, pernyataan Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Ini pula statement pernyataan Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Yang menjadi madhab Syafi'i. Yang menjadi madhab Syafi'i. Jadi pegangan madhab Fuqaha Syafi'iyah. Sebagaimana dalam kitab Al-Majmu'. Jadi yang menjadi madhab bagi Fuqaha Syafi'iyah ini. Sama dengan madhab Hanbali. Jadi madhab Hanbali dan madhab Syafi'i di sini sama. Yang ketiga, ini juga madhab Maliki. Madhab Maliki juga ini. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bahwa ini madhab Maliki. Yang keempat, ini salah satu pendapat pada madhab Hanafi. Ini salah satu pendapat pada madhab Hanafi. Salah satu pendapat di kalangan fuqaha Hanafiyah. Sebagaimana dinukil oleh Al-Albani dalam aslu sifatis salah. Dalil pendapat ini hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua telapak tangan. Hadis ini telah lewat sebelumnya. Yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua telapak tangannya. Hadwa mankibayhi, sejajar setinggi kedua bahunya. Idza iftataha as-salata, jika memulai salatnya. Riwayatnya tidak begitu jelas. Tidak begitu jelas. Namun maknanya demikian, dimaknai demikian oleh ulama yang berdalil dengan riwayat ini. Dan ada riwayat Al-Bukhari lainnya dari hadis ini juga, lafadznya jelas. lafaz tersebut, riwayat Al-Bukhari yang lain, lafaznya jelas, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftataha at-takbira fi as-salati, memulai takbir fi as-salati, dalam salat, farafa yadayhi, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kedua telapak tangannya, hina yukabbiru. Nah, perhatikan lafaznya begitu, farafa yadayhi hina yukabbiru, maka Nabi mengangkat kedua telapak tangannya hina ketika yukabbiru, bertakbir. Maka Nabi mengangkat kedua telapak tangannya ketika bertakbir, berarti bersamaan. Farafa yadayhi hina yukabbiru. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Farafa yadayhi, maka mengangkat kedua telapak tangannya hina yukabbiru, ketika bertakbir, berarti bersamaan. Awal dengan awal, akhir dengan akhir. Hatta yaj'alahuma hadwa mankibaih, hingga beliau menjadikan kedua telapak tangannya setinggi kedua bahunya. Allahu akbar. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika takbir berakhir, ya, kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sejajar, sudah setinggi kedua bahu. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, adapun ingat baik-baik, sudah anak ingatkan dari awal. Adapun menurunkan tangan bersedekap, ini gerakan berikutnya. Kita belum masuk ke gerakan itu. Kita sekarang masih gerakan takbir dan mengangkat kedua tangan. Nah, baik. Oleh karena itu jangan masuk di pikiran antum, ya, gerakan menurunkan tangan. Itu nanti. Jadi bersamaan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu pula hadis Wa'il bin Hujr. Begitu pula hadis Wa'il bin Hujr. Riwayat Abu Dawud dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'at takbirati. Yarfa'u yadayhi ma'at takbirati. Mengangkat, yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua telapak tangannya ma'at takbirati, bersamaan dengan takbirnya. Nah, jadi dua riwayat ini jelas. Baik. Ini dalilnya. Kita beralih ke sifat yang kedua. Mengangkat kedua telapak tangan sebelum bertakbir. Mengangkat kedua telapak tangan sebelum bertakbir. Dan menurunkan keduanya. Dan menurunkan keduanya untuk bersedekat setelah bertakbir. Dan menurunkan keduanya untuk bersedekat setelah bertakbir. Perhatikan baik-baik. Mengangkat kedua telapak tangan sebelum bertakbir. Mengangkat kedua telapak tangan sebelum bertakbir. Berarti diangkat dulu. Mengangkat kedua telapak tangan sebelum bertakbir. Apakah setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga. Sebelum bertakbir sudah diangkat. Atau baru bertakbir. Allahu Akbar. Dan menurunkan keduanya untuk bersedekat setelah bertakbir. Berarti setelah bertakbir selesai, setelah takbir selesai, baru beralih ke gerakan berikutnya, yaitu bersedekah. Turunkan untuk bersedekah. Jadi begini, dipasang dulu, diangkat dulu. Setelah terpasang setinggi, terangkat setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga, baru bertakbir. Allahu Akbar. Baru menurunkan. Nah, Allahu Akbar, baru menurunkan untuk bersedekah. Ingat, jadi menurunkan tangan untuk bersedekah itu gerakan berikutnya setelah kita lewati sifat ini, sifat takbir dan mengangkat kedua telapak tangan. Menurunkan kedua telapak tangan untuk bersedekah itu gerakan berikut, sifat beriman. Oleh karena itu keliru sebagian orang. Nah, sudah turun tangannya baru bertakbir, sudah beralih ke bersedekah baru keluar takbirnya. Oke. Kalau sudah bergerak, kalau sudah turun tangan bersedekah, ini sudah meninggalkan gerakan takbiratul ihram. Ini sudah bersedekah, itu sudah gerakan berikut, sudah bersedekah. Nah, sementara yang mengiringi takbiratul ihram, mengangkat kedua telapak tangan, ini adalah gerakan yang mengiringi takbir, gitu. Hanya saja ada beberapa sifat. Nah, sifat yang kedua sekarang kita pelajari, diangkat dulu baru bertakbir. Nah, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Selesai, baru beralih ke gerakan berikutnya, turun bersedekah. Bisa dipahami? Nah, ini riwayat kedua dari Ahmad. Ini riwayat kedua dari Ahmad. Memilih kata cara ini sebagaimana dalam Al-Insaf. Riwayat kedua dari Ahmad memilih tata cara ini sebagaimana dalam kitab Al-Insaf. Ini juga salah satu pendapat yang kuat pada mazhab Syafi'i. Salah satu pendapat yang kuat pada mazhab Syafi'i dan dipilih oleh Al-Imam Al-Baghawi. Ini salah satu pendapat yang kuat pada mazhab Syafi'i dan dipilih oleh Al-Baghawi. Ini juga salah satu pendapat pada mazhab Hanafi. Ini juga salah satu pendapat pada mazhab Hanafi. Salah satu pendapat di kalangan fuqaha Hanafiyah sebagaimana dinukil oleh Al-Albani. Sebagaimana dinukil oleh Al-Albani dalam kitab Aslu Sifatus Shalah. Nah, dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pada riwayat Muslim yang lain. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma riwayat Muslim yang lain, lafadznya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati, apabila berdiri untuk salat biasa, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua telapak tangannya, hatta takuna hadwa mankibaihi, rafa'a yadayhi, biasa mengangkat kedua telapak tangannya, hatta takuna hadwa mankibaihi, hingga setinggi atau sejajar kedua bahunya, summa kabbara, begitu lafaznya, summa kabbara, kemudian bertakbir. Jelas, summa dalam ilmu nahwu yufidu tertib, menunjukkan tertib urutan. Ya, dikatakan di dalam Umar, rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi, mengangkat kedua telapak tangannya hingga sejajar setinggi kedua bahunya, summa kabbar, kemudian bertakbir, berarti mengangkat dulu baru bertakbir. Allahu Akbar. Yani dalam bertakbir dalam keadaan sudah terpasang, sudah terangkat. Jangan turunkan. Sebelum bertakbir jangan turunkan, karena jika menurunkan itu berarti sudah lewat. Ya. Ini sudah beralih ke gerakan berikutnya, sudah ke gerakan bersedekah. Jadi masih terpasang. Ya, terangkat dalam keadaan terpasang baru Allahu Akbar. Nah, Allah selesai takbir baru bersedekah. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kok bisa Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi SAW dengan dua tata cara yang berbeda? Tata cara yang pertama tadi bersamaan, ya, awal takbir, awal mengangkat kedua telapak tangan, akhir takbir, akhir mengangkat kedua telapak tangan. Sini sekarang, mengangkat kedua telapak tangan dulu, setelah terpasang, terangkat, terpasang setinggi bahu, baru bertakbir. Padahal pelakunya satu, yaitu Nabi Alaihissalam. Jawabannya mudah. Nabi, memangnya Nabi sholatnya hanya satu kali. Nabi seumur hidupnya sholat. Sekian banyak sholat dilihat oleh Ibn Umar. Nah, Ibn Umar meriwayatkan apa yang dilihatnya. Berarti Nabi pernah melakukan yang pertama, pernah melakukan yang kedua. Hanya saja kita mendengar ulama berbeda pendapat. Ada yang memilih yang pertama. Sudah kita dengar siapa-siapa yang memilih yang pertama. Mazhab Hambali dan Syafi'i, Mazhab Maliki. Salah satu pendapat dari Fuqaha Hanafiyah. Kemudian ada yang memilih pendapat riwayat yang kedua, dijadikan pendapatnya riwayat kedua dari Ahmad. Ya. Dan siapa tadi yang sudah dicatat? Salah satu pendapat pada mazhab Syafi'i yang dipilih oleh Bagawi, dan juga salah satu pendapat pada mazhab Hanafi. Baik. Tata cara ketiga, mengangkat kedua telapak tangan setelah selesai takbir. Mengangkat kedua telapak tangan setelah selesai takbir. Berarti takbir dulu diselesaikan, baru kemudian mengangkat kedua telapak tangan. Bagaimana caranya berarti? Takbir dulu. Allahu Akbar. Baru mengangkat. Allahu Akbar. Baru mengangkat. Ini salah satu pendapat pada mazhab Hanafi. Jadi yang berpendapat dengan pendapat ini adalah sebagian dari fuqaha Hanafiyah. Sebagaimana dinukil oleh Al-Albani. Sebagaimana dinukil pendapat ini oleh Al-Albani dalam Aslu Sifatus Shalah. Dalilnya adalah hadis Malik bin Al-Huwairith. Dalilnya adalah hadis Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, muttafaq alaihi. Muttafaq alaihi. Lafadznya idza shalla, jika Rasulullah SAW salat, idza shalla, ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW idza shalla, idza salat, idza shalla, idza salat, Rasulullah salat, kabbara, kabbara, bertakbir, bertakbir. Summa, kemudian, nah, kata Malik Ibn Al-Huwairith, summa, kemudian, nah, ini juga menunjukkan, summa dalam ilmu nahwu huruf ataf yang menunjukkan tertib, tertib, berarti setelah selesai takbir, baru kemudian summa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua telapak tangannya. Baik. Jika shalla kabbara, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, beliau bertakbir, summa rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat kedua telapak tangannya. Jadi selesaikan takbir, baru mengangkat kedua telapak tangan. Nah, sudah kita dengar tiga sifat dengan dalilnya masing-masing, dan siapa-siapa di kalangan ulama yang berpendapat dengan masing-masing sifat itu. Yang rajih disunnahkan mengamalkan seluruhnya. Yang rajih disunnahkan mengamalkan seluruh tata cara tersebut secara bergantian. Disunnahkan mengamalkan seluruh tata cara tersebut. Tiga. Ya, tiga tata cara ya. Secara bergantian. Terkadang mengamalkan yang pertama. Pada kesempatan yang lain mengamalkan yang kedua. Pada kesempatan yang lain mengamalkan yang ketiga. Baik, siapa imamnya? Karena sifat yang pertama, ya, kita dengar Imam Ahmad, Mazhab Hambali, Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Mazhab Malik, Imam Malik. Kemudian salah satu pendapat di kalangan fuqaha Hanafiyah. Sifat yang kedua, riwayat kedua dari Ahmad. Salah satu pendapat pada Mazhab Syafi'i, Ibnu al-Baghawi. Kemudian salah satu pendapat pada Mazhab Hanafi. Sifat yang ketiga dipilih oleh sebagian fuqaha Hanafiyah. Nah, sekarang kita memilih bukan begitu. Ya, bukan memilih salah satunya seperti yang kita dengar bahasa-bahasa itu, tetapi kita mengatakan semuanya diamalkan secara bergantian. Secara yang pertama, secara yang kedua, secara yang ketiga. Adapun masalah yang kita dengar itu menentukan. Ada yang memilih yang pertama saja, ya. Dua dan tiga tidak diamalkan. Ada yang memilih yang kedua, pertama dan ketiga tidak diamalkan. Ada yang memilih yang ketiga, ya, yang kedua dan yang pertama tidak diamalkan. Kita mengatakan tidak begitu, tetapi semuanya diamalkan secara bergantian. Nah, siapa imamnya? Riwayat ketiga dari Ahmad. Ada riwayat ketiga dari Ahmad mengatakan bebas memilih salah satu dari kedua sifat itu. Yani dua sifat yang ditetapkan oleh Imam Ahmad yang bebas dipilih, sifat yang pertama dan yang kedua. Sifat yang pertama dan yang kedua. Nah, Imam Ahmad mengatakan bebas memilih antara sifat yang pertama yang kedua, terkadang mengamalkan yang pertama, terkadang yang kedua, bebas. Ini riwayat ketiga dari Ahmad. Nah, ini yang jadi pegangan. Kata Ibn Muflih dalam Al-Furu'. Kenal ilmu Ibn Muflih? Nah, ilmu Ibn Muflih kawannya Ibn Qayyim, kawannya Ibn Kathir. Yakni murid-muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Muflih, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, itu semua murid-muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, Ibn Muflih, kata Ibn Uthaymin, Ibn Muflih itu lebih menguasai fikihnya Ibn Taimiyah dibanding Ibn Qayyim. Kata Ibn Uthaymin, Ibn Muflih lebih menguasai fikihnya Syekh mereka yaitu Ibn Taimiyah dibanding Ibn Qayyim. Ibn Qayyim jika bingung apa yang ditarjih oleh Ibn Taimiyah, nanyanya ke Ibn Muflih. Ibn Qayyim jika bingung apa yang ditarjih oleh Ibn Taimiyah, kurang jelas bagi dia, maka nanyanya ke Ibn Muflih. Ibn Muflih menguasai. Itu Ibn Muflih. Baik. Ibn Muflih punya kitab judulnya Al-Furu'. Judulnya Al-Furu'. Kata Ibn Muflih dalam kitab Al-Furu', riwayat ini dari Ahmad ini lebih tampak kebenarannya. Ini lebih tampak kebenarannya. Tetapi Al-Imam Ahmad hanya mengatakan bebas memilih antara yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga bagaimana? Tidak disinggung oleh Imam Ahmad. Nah, kita mengatakan sekarang kita petik mazhab Ahmad tersebut. Ya. Artinya dipetik usul, dipetik suatu usul mazhab dari pendapat riwayat Al-Imam Ahmad tersebut, dan bisa dipetik kaidah dari situ bahwa apabila amalan-amalan itu beraneka ragam, ya, dan semuanya datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka semuanya diamalkan secara bergantian. Jadi makna ucapan Al-Imam Ahmad tersebut, pendapat riwayat ketiga Ahmad tersebut, maknanya bahwa selama sifat itu telah tetap riwayatnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka diamalkan, pilih salah satu darinya secara bergantian. Tatkala kita mendapati sifat ketiga telah tetap riwayatnya dari hadis siapa, dari Malik bin Al-Huwairith muttafaq alaih, ya, maka ditambahkan kepada kedua sifat tersebut, yakni pilih terkadang yang pertama, terkadang yang kedua, terkadang yang ketiga. Oleh karena itu Al-Imam Al-Albani dan Al-Imam Al-Uthaymin merujukkan pendapat ini. Al-Albani dan Al-Uthaymin menegaskan yang rajih pendapat ini, yaitu terkadang mengamalkan yang pertama, terkadang mengamalkan yang kedua, terkadang mengamalkan yang ketiga. Al-Albani merujukkan pendapat ini dalam aslu sifatis salah, juga dalam sifat salat. Al-Uthaymin dalam Asy-Syafi' Al-Mundzir menetapkan tiga sifat tersebut dan mengatakan diamalkan secara bergantian. Terkadang yang pertama, terkadang yang kedua, terkadang yang ketiga. Dalam masalah ini sebagai faedah, dalam masalah semacam ini, Ibnu Taimiyah telah meletakkan kaidah, meletakkan satu kaidah, kaidah dalam Majmu' al-Fatawa, bahwa amalan-amalan yang beragam seperti ini, ya, yang semuanya datang dari Nabi Alaihissalam, artinya Nabi terkadang mengamalkan yang pertama, terkadang mengamalkan yang kedua dan seterusnya secara bergantian, maka dihidupkan semuanya, menghidupkan sunnah Nabi Alaihissalam dengan mengamalkan semuanya secara bergantian, terkadang mengamalkan yang pertama, terkadang yang kedua, terkadang yang ketiga. Dicontohkan oleh Ibnu Taimiyah seperti akan kita pelajari nanti, doa iftitah. Doa iftitah itu banyak. Doa iftitah itu banyak. Nah, maka terkadang membaca doa iftitah yang ini, terkadang yang itu, terkadang yang lain, secara bergantian. Nah, dicontohkan pula oleh Ibnu Taimiyah seperti menjaharkan, mengeraskan, dan mengecilkan bacaan pada sholat tahajud. Ya, terkadang dikeraskan, terkadang dikecilkan. Nah, dan yang lainnya boleh sebutkan. Nah, termasuk masuk dalam faedah itu apa yang kita pelajari sekarang. Dan sudah kita dengar sebelum Ibnu Taimiyah, imamnya siapa? Al-Imam Ahmad. Nah, kita mendapati mesti ada riwayat dari Al-Imam Ahmad yang berjalan di atas ini, mengamalkan seluruh hadis, dan itulah kelebihannya Al-Imam Ahmad. Oleh karena itu kata Al-Albani, Al-Imam Ahmad adalah imam madhab, ya, yang paling hebat dalam mengamalkan hadis-hadis Nabi alaihissalam. Pembahasan berikutnya, apa yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah di matan. Lihat kembali matannya, beliau mengatakan, وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى حَرِّ مَنْكِبَهِ أَوْ إِلَى شَحْنَةِ أُذُنَيْهِ, mengangkat kedua telapak tangan hingga setinggi kedua bahu atau setinggi cuping telinga, ujung bawah telinga, ini sudah kita bahas, kita luruskan yang rajih, bukan setinggi cuping telinga tetapi setinggi ujung atas telinga, ila furu'i udhunayh. Nah, fi arba'ati mawadi'a, ada empat tempat, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, nah, sudah kita pelajari ini, sudah tuntas. Tiga tempat lainnya, wa inda ruku', ketika hendak ruku', wa inda raf'i minhu, ketika berdiri dari ruku', wa inda al-qiyami min at-tashahhud al-awwal, ketika berdiri dari tashahhud pertama. Nah, jadi ini empat tempat. Nah, adapun tempat yang pertama, mengangkat kedua telapak tangan saat yakni ketika takbiratul ihram, sudah kita lewati pembahasannya ya secara khusus. Nah, ketahuilah bahwa tiga tempat tersebut yaitu tiga tempat yang pertama, mengangkat kedua telapak tangan ketika takbiratul ihram, ketika hendak rukuk, dan ketika berdiri dari rukuk, tiga tempat tersebut tercantum pada riwayat Ibnu Umar. Terdapat pada riwayat Ibnu Umar, riwayat Wa'il bin Hujr, dan riwayat Malik bin Al-Huwairits. Yang hadis-hadis itu telah disampaikan di atas. Nah, saya lihat kembali riwayat Ibnu Umar. Anda akan menyebutkan riwayatnya secara lengkap. Dan sebelumnya itu potongan, hanya khusus takbiratul ihram. Kita akan baca secara lengkap. Nah, riwayat Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa manqibayhi idza iftataha shalah. Ini yang sudah beberapa kali kita lewati. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua telapak tangannya setinggi sejajar kedua bahunya apabila memulai sholat. Kelanjutannya, wa idza kabbara lirruku', wa idza kabbara lirruku', dan apabila bertakbir untuk rukuk. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Dan apabila Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kepalanya dari rukuk, berdiri dari rukuk, rafa'ahuma kadzalika aidan, rafa'ahuma apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, berdiri dari rukuk, rafa'ahuma Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kedua telapak tangannya, kadzalik aidan juga demikian, ya, dengan cara itu, yakni setinggi kedua bahu. Wa qala, dan mengatakan, sami'a Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd. Dan ini dalil bahwa imam baca sami'a Allahu liman hamida ketika beralih, dan juga baca rabbana wa lakal hamd ketika i'tidal. Nah. Begitu pula makmum, begitu pula orang salat sendiri. Baik. Kata Ibn Umar, wa kana la yaf'alu dhalika fi as-sujud. Wa kana la yaf'alu dhalika fi as-sujud. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukan itu pada sujud. Yani hina yasjud, ketika Nabi bergerak untuk sujud, beliau tidak mengangkat kedua telapak tangannya. Ketika bertakbir untuk sujud, ketika mengangkat kepalanya bangkit dari sujud, ya, juga tidak mengangkat kedua telapak tangannya. Jadi ini hanya dilakukan di tiga tempat tersebut pada riwayat ini. Ketika takbiratul ihram, ketika ya, hendak rukuk, dan ketika berdiri dari rukuk. Ini riwayat Ibn Umar. Riwayat Wa'il bin Hujr. Itu tadi riwayat Ibn Umar muttafaq alaih, ya. Kemudian riwayat Wa'il bin Hujr secara lengkap, riwayat Muslim lengkapnya, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Wa'il bin Hujr melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua telapak tangannya, hina dakhala fi sholati, ketika masuk dalam salat, kabbara hiyala udunai, bertakbir sejajar, yakni dengan mengangkat kedua telapak tangannya sejajar setinggi kedua telinganya. Ini sudah lewat potongan. Kelanjutan hadisnya, thumma altahafa bi thawbi, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menutupi tubuhnya dengan pakaian kedua tangan, yakni bersedekap, ya, sepertinya dalam kondisi dingin. Nah, dan riwayat Wa'il bin Hujr, ya, yang meriwayatkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang mendapati Nabi dalam keadaan dingin, ya, hawa dingin, jadi menutupi tubuh dengan pakaian, dan beliau Nabi sallallahu bersedekat kedua tangannya dalam pakaian. Nah, tsumma tahafa bi thawbi. Nah, tutup begini. Nah, tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Ya. Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian Nabi wada'a, meletakkan yadahu al-yumna, telapak tangan kanannya, ala al-yusra, di atas telapak tangan kirinya, begini. Letakkan, bukan menggenggam. Ini dalil peletakan, bukan menggenggam. Nah, tertutup. Ya. Falamma arada an yarka'a, ketika Nabi SAW hendak ruku, coba bahasanya Wa'il bin Hujr, falamma arada an yarka, ketika Nabi SAW ingin ruku, akhraja yadayhi minas thawb, beliau mengeluarkan kedua tangannya dari pakaian yang menutupinya, keluarkan gitu. Nah, thumma rafa'ahuma, kemudian mengangkat keduanya. Jadi diangkat dulu. Nah, sekarang diangkat setinggi apa ini? Mengikuti yang pertama, riwayat yang di awal ketika takbiratul ihram setinggi apa? Setinggi telinga. Begitu pula di sini. Nah, thumma rafa'ahuma, kemudian Nabi SAW mengangkat kedua telapak tangannya, ini setinggi ujung atas telinga. Sebagaimana hanya bertakbiratul ihram. Thumma kabbara fa rafa'a. thumma kabbara faraka. Jadi terpasang dulu, terangkat dulu, kemudian bertakbir sambil turun. Thumma kabbara faraka. Kemudian Nabi bertakbir dan ruku. Jadi ini diangkat, kemudian bergerak turun bertakbir Allahu Akbar menuju ruku. Falamma qal, tempat yang kedua, falamma qal, tatkala Nabi alaihi wasallam membaca sami'allahu liman hamida, ini ketika bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamida, dan Nabi telah berdiri tegak, rafa'a yadayhi, Nabi alaihi wasallam mengangkat kedua telapak tangannya setinggi apa? Kedua telinganya. Nah, dia sudah berdiri. Ya, tidak. Ya, kemudian diturunkan seperti ini. Kemudian baca Rabbana alaka alhamd. Falamma sajada, sajana baina kaffayhi. Falamma sajada, ketika kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, sajada baina kaffayhi. Beliau sujud di antara kedua telapak tangannya. Yakni kedua telapak tangan diletakkan sejajar dengan telinga. Seperti hanya ketika diangkat. Seragam ini semua. Mulai dari takbiratul ihram, ya. Ketika mengangkat, ketika anda ruku, ketika berdiri dari ruku, dan ketika sujud, kedua telapak tangan juga sejajar dengan posisinya, sejajar dengan kedua telinga. Nah, sebagaimana hadis jika mengamalkan yang hadis Ibnu Umar, ketika takbiratul ihram, kedua telapak tangan sejajar dengan bahu, ketika anda ruku juga diangkat sejajar dengan bahu, ketika berdiri dari ruku juga diangkat sejajar dengan bahu, dan ketika sujud juga posisi kedua telapak tangan di sejajar dengan bahu. Nah, begini. Nah, ini seragam. Baik. Ketika sujud juga sejajar dengan bahu. Jadi ketika mengangkat di tiga tempat sejajar dengan bahu, dan ketika sujud juga sejajar dengan bahu. Nah, ketika mengangkat sejajar dengan kedua telinga, ketika sujud juga diletakkan sejajar dengan kedua telinga. Nah, seperti pada hadis Wa'id bin Hujr, bahasanya sajada baina kaffai, beliau sujud, yakni meletakkan wajahnya sujud baina kaffai, di antara kedua telapak tangannya. Berarti kan sejajar dengan telinganya. Nah, kemudian yang ketiga, hadis Malik bin Al-Huwairith riwayat Muslim lengkapnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udunayhi. Sudah lewat potongan ini. Potongan hadis sampai di sini sudah lewat, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara, apabila beliau bertakbir takbiratul ihram, biasa rafa'a yadayhi, biasa mengangkat kedua telapak tangannya, hatta yuhadi bihima udunayhi, hingga setinggi atau sejajar kedua telinganya. Kelanjutannya, wa idza rafa'a rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udunayhi. Wa idza rafa'a, apabila hendak rukuk, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua telapak tangannya, hatta yuhadi bihima udunayhi, hingga kedua telapak tangannya setinggi, ya, kedua telinganya seragam. Nah, wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila mengangkat kepalanya, wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila mengangkat kepalanya, minar ruku', dari ruku', yakni berdiri dari ruku', faqala sami'allahu liman hamidah, dan telah membaca sami'allahu liman hamidah, ketika telah tegak berdiri, fa'ala mithla dhalik, beliau melakukan hal yang sama seperti itu, yakni mengangkat kedua telapak tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya, ujung atas kedua telinganya. Nah, tiga tempat semuanya terdapat pada tiga riwayat tersebut. Tersisa tempat yang keempat. Apa dalilnya? Tempat yang keempat yaitu ketika berdiri dari tasyahud pertama. Ketika berdiri dari dua rakaat yang pertama, yakni berdiri dari tasyahud yang pertama. Nah, Tempat yang keempat, dalilnya adalah tambahan riwayat Ibnu Umar. Tambahan riwayat Ibnu Umar pada riwayat Al-Bukhari yang lain. Jadi salah satu riwayat Al-Bukhari, meriwayatkan dari Ibnu Umar, menambahkan riwayat lafadznya, wa idza qama min ar-raka'ataini rafa'a yadayhi. Ini tambahannya. Salah satu riwayat Al-Bukhari menambahkan di akhir, wa idza qama min ar-raka'ataini, dan apabila Nabi alaihi salam berdiri dari dua rakaat yang pertama, yang dari tasyahud yang pertama, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua telapak tangannya. Empat tempat. Perhatikan. Ini dari dalilnya, sekarang kita dengar mazhab ulama. Adapun yang pertama, yaitu ketika takbiratul ihram, sudah kita lewati. Ibnul Mundhir dalam kitab Al-Ijma' menukil ijma' ulama bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melakukan itu. Menukil, jadi perhatikan. Ibnul Mundhir menukil ijma' ulama bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melakukan itu. Adapun hukumnya, ulama berbeda pendapat. Jadi nukilan An-Nawawi menukil ijma' dalam Al-Majmu' bahwa ulama ijma' hukumnya sunnah, keliru nukilan itu. Nukilan ijma' An-Nawawi batal. Dalam masalah hukum, tidak ada ijma'. Hanya saja ulama ijma' bahwa Nabi melakukan itu. Nah, jadi ana lihat dalam kitabul ijma' An-Nawawi menukil dari Ibnul Mundhir. An-Nawawi mengatakan Ibnul Mundhir menukil ijma' bahwa itu disunnahkan. Salah, bukan begitu. Ana lihat dalam al-ijma' Ibnul Mundhir bahasanya, ulama ijma' bahwa Nabi melakukan hal itu. Dan ini benar, ulama semua mengatakan Nabi melakukan itu. Tetapi apa hukumnya? Ulama berbeda pendapat. An-Nawawi menukil ijma', ulama ijma' bahwa itu sunnah. Salah. Nah, Ibn Hajar menukil khilaf. Ibn Hazm ya, menyelisihi jumhur. Nah, jadi dalam hal hukum terjadi khilaf. Jumhur mengatakan sunnah dan ini yang benar. Karena hanya amalan, tidak bisa dikatakan wajib. Ibn Hajar dan Fathul Bari menukil dari sebagian ulama mengatakan wajib. Ibn Hazm dalam Al-Muhalla mengatakan hukumnya fardu dan sholat tidak sah jika tidak mengangkat telapak tangan. Coba bayangkan, mazhabnya Ibn Hazm menjadikannya sebagai apa? Pembatal sholat. Jika ada yang sholat tidak mengangkat kedua telapak tangannya ketika takbiratul ihram, sholatnya batal, tidak sah. Ini mazhab Ibn Hazm, tapi salah. Nah, jadi pendapat mengatakan wajib dan mengatakan penentu sahnya sholat, salah. Yang benar sunnah, mustahab. Jika tidak dilakukan tidak masalah. Tidak berdosa, hanya saja kurang afdal. Karena puncaknya hanya amalan Nabi SAW. Baik, kita beralih ke tempat yang kedua dan ketiga. Mengangkat kedua telapak tangan ketika hendak ruku dan ketika berdiri dari ruku. Ibnu Hajar menukil dalam Fathul Bari keterangan Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Mengatakan terjadi ijma' di kalangan ulama di seluruh penjuru dunia mengenai disyariatkannya hal itu. Jadi mengangkat kedua telapak tangan ketika hendak rukuk dan ketika berdiri dari rukuk. Kata Muhammad bin Nasr al-Marwazi, terjadi ijma' di kalangan alim ulama di seluruh penjuru dunia mengenai disyariatkannya hal itu, kecuali fuqaha negeri Kufah. Kecuali fuqaha negeri Kufah yang menyelisih. Siapa fuqaha negeri Kufah? Siapa imam negeri Kufah di masa itu? Mazhab apa yang tersebar di Kufah? Mazhab apa yang tersebar di Kufah dan siapa imamnya? Dia adalah imam mazhab yang tertua. Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah. Mazhab yang ada di sana, mazhab Hanafi. Jadi pada mazhab Hanafi, di kalangan fuqaha Hanafiyah, mereka kalau salat tidak mengangkat telapak tangannya ketika hendak ruku dan tidak mengangkat telapak tangannya ketika berdiri dari ruku. Oleh karena itu ada kisah disebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu' Al-Imam Asy-Syafi'i ketika salat di sampingnya ada Muhammad Ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani. Nah, kalian tahu Imam Abu Hanifah yang meneruskan mazhabnya menjadi imam mazhabnya setelahnya melanjutkan ya menjadi penggantinya dua murid seniornya yaitu Abu Yusuf Al-Qadi Ya'qub bin Ibrahim. Nah, yang dianggap dari qadi qudat di Baghdad. Dan dia menerima itu. Nah. Makanya digelari Al-Qadi. Kenapa digelari Al-Qadi? Karena dia menjadi qadi qudat. Adapun Ali bin Abi Thalib tidak mau jadi qadi. Didesak oleh Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua dari Abbasiyah. Imam Abu Hanifah tidak mau dijadikan alat negara untuk kepentingan khalifah. Nah, tidak mau sampai jadi penjara gara-gara itu. Dipenjara oleh Abu Ja'far Mansur gara-gara itu dan mati dalam penjara. Imam Abu Hanifah. Adapun Abu Yusuf menyelisih gurunya, menurut beliau, jika bukan ulama yang mengambil posisi itu, ya, maka diambil oleh yang lain yang tidak pantas malah bahaya. Karena itu Al-Qadi Abu Yusuf menerima itu dan menjadi Qadi. Al-Qadi, Qadi Qudha, sehingga digelari Al-Qadi. Nah, menjadi digelari Al-Qadi, sehingga dia dekat dengan para khalifah Abbasiyah sampai masa Harun al-Rashid bersama Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani, murid yang kedua dari Abu Hanifah, Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani. Ada cerita Asy-Syafi'i salat di sampingnya ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Asy-Syafi'i salat ketika hendak ruku mengangkat kedua telapak tangannya. Ketika bangkit dari berdiri dari ruku mengangkat kedua telapak tangannya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani nanya kepada Asy-Syafi'i, "Kenapa kau angkat tanganmu?" Nah, kata Asy-Syafi'i, "Mana al-majmu'?" Kata Asy-Syafi'i ijlalan. Ini. An-Nawawi mengatakan rawal Baihaqi fi manaqib Asy-Syafi'i. Al-Baihaqi meriwayatkan pada manaqib Asy-Syafi'i. Manaqib itu riwayat-riwayat tentang kemuliaan Asy-Syafi'i bi isnadihi dengan sanadnya an Asy-Syafi'i sampai kepada Imam Asy-Syafi'i annahu shalla bi janbi Muhammad bin Hasan. Bahwasanya dia salat di samping Muhammad bin Hasan. Farafa Asy-Syafi'i yadayhi lirruku' wa lirraf'i minhu. Maka Asy-Syafi'i, jadi Asy-Syafi'i salat di sampingnya Muhammad bin Hasan. Nah, Asy-Syafi'i ketika farafa Asy-Syafi'i yadayhi mengangkat kedua telapak tangannya lirruku' ketika hendak ruku' wa lirraf'i minhu dan ketika berdiri dari ruku'. Faqala lahu Muhammad, setelah selesai salat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berkata kepadanya, "Lima rafa'ata yadayk?" Kita sudah dengar mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi apa? Tidak diangkat pada dua tempat yang dilakukan Syafi'i, mereka tidak mengamalkan ini. Nah, maka Muhammad bertanya, "Lima rafa'ata yadayk? Kenapa kau angkat kedua tangan?" Faqala Asy-Syafi'i, kata Asy-Syafi'i, "I'dhaman li jalalillah ta'ala." Dalam rangka mengagungkan kemuliaan Allah Ta'ala. Wattiba'an li sunnati rasulihi. Dan dalam rangka mengikuti sunnah rasulnya. Waraja'an li thawabillah. Dan dalam rangka berharap pahala dari Allah. Itu jawaban Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i, kalimat-kalimatnya indah. Bahasa-bahasanya indah. Dan punya diwan, kumpulan syair-syair. Karena beliau punya ayat. Nah, pernah khusus dalam masa-masa thalabul ilminya mendatangi orang-orang badui yang ahli bahasa, hidup bersama mereka sekian lamanya untuk belajar bahasa sampai ahli berbahasa, ahli bersyair, kalimat-kalimatnya indah-indah, bagus-bagus, beliau penyair. Naam. Dan Ar-Rabi bin Sulaiman mengatakan, Ar-Rabi bin Sulaiman mengatakan di Mesir, Asy-Syafi'i selama mengajar tidak pernah lahan. Selama mengajar tidak pernah lahan. Nahwunya itu tidak pernah salah. Tidak pernah, tidak ada salahnya kalau maksudnya. Nah, ahli sekali dalam bahasa. Jadi kalian dengar jawaban Asy-Syafi'i. Ya Allahumma li jalalillahi ta'ala. Dalam rangka mengagungkan kemuliaan Allah. Wa tiba'an li sunnati rasuli. Dalam rangka mengikuti sunnah rasulnya. Wa raja'an li thawabita. Dalam rangka berharap pahala dari Allah. Nah. Itu jawabannya kepada Muhammad bin Hasan Syaibani. Nah. Adapun tempat yang keempat, yaitu ketika berdiri, kita ingin menyelesaikan supaya tidak tertunda ya. Tempat keempat yaitu ketika berdiri dari tasyahud pertama. Kata Al-Bukhari dalam kitab Juz Raf'il Yadain, kata Al-Bukhari dalam kitabnya yang berjudul Juz Raf'il Yadain, juz itu artinya kitab khusus untuk satu masalah. Masalah Raf'il Yadain, mengangkat kedua telapak tangan. Al-Bukhari mengarang khusus kitab dalam masalah ini. Al-Bukhari mengatakan, apa yang ditambahkan oleh Ibnu Umar dan Ali radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum, apa yang ditambahkan oleh Ibnu Umar dan Ali, serta yang ditambahkan oleh Abu Humayd pada 10 sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tambahnya dimaksud adalah tambahan ini tadi. Sampai yang keempat ini, yang mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari tasyahud, itu tambahan Ibnu Umar, tambahan Ali, yang ditambahkan oleh Abu Humayd pada 10 sahabat Nabi SAW, adalah riwayat yang sahih, kata Al-Bukhari dalam kitab Juz Raf'il Yadain. Tambahan itu sahih. Nah, kemudian beliau menjelaskan, karena mereka bukan meriwayatkan satu sholat yang sama, lantas mereka berselisih. Jangan katakan sahabat yang lain. Nah, 10 sahabat. 10 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cuma Ibnu Umar? Kenapa cuma Ali yang menambah? Yang lainnya kok tidak meriwayatkan? Ini berselisih sahabat. Kata Al-Bukhari tidak begitu. Mereka bukan meriwayatkan satu salat yang sama. Nabi salatnya banyak. Tiap hari 5 salat 5 waktu. Sekian banyak salat dilihat oleh sahabat, beberapa sahabat. Masing-masing meriwayatkan apa yang dilihatnya. Jadi bukan perselisihan riwayat ini. Melainkan sholat yang berbeda, kata Al-Bukhari. Ini sholat yang berbeda, yang ditambahkan oleh sebagian mereka atas apa yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Yang lainnya tidak melihat itu, yang melihat meriwayatkan dan melengkapi apa yang tidak diriwayatkan oleh yang lain. Jadi ini tambahan riwayat dari ulama terpercaya yang diterima. Nah, selain Al-Bukhari, Ad-Darqutni juga menilai sahih tambahan itu. Ad-Darqutni dalam kitab Al-Ilal. Dan ini yang benar. Jadi ini yang benar dari Al-Bukhari dan Ad-Darqutni. Nah, adapun Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud. Adapun Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, Sunan Abi Dawud. Dan Al-Isma'ili. Dan Al-Isma'ili, masih ingat Abu Bakar Al-Isma'ili dalam sahihnya, keduanya membenarkan riwayat yang mauquf. Keduanya merujukkan membenarkan riwayat yang mauquf dari Ibnu Umar. Abu Dawud dan Al-Isma'ili mengatakan ini mauquf perbuatannya Ibnu Umar, amalnya Ibnu Umar, bukan dari Nabi sallallahu. Namun yang benar apa yang kita dengar dari Al-Bukhari dan Ad-Darqutni bahwa itu dari Nabi alaihi salam, disempurnakan dilengkapi oleh Ibnu Umar dan Ali radhiyallahu anhuma. Dan demikian benar empat tempat ini. Nah, hadis-hadisnya benar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kita berarti tersisa pembahasan tentang salat berdiri. Nah, itu yang tersisa. Nah. Baik, tafadhalu. Subhanallah, alhamdulillah.